Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira ba'd. Silakan hafalannya disetorkan dari faslun, dari al-mu'rabat tadi ya. Al-mu'rabatu qismani, qala al-musannif rahimahullah ya. Qala al-musannif rahimahullah al-mu'rabatu qismani ya. فالذي يا الاسم الاسم المفرد والجمع التكثير والجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتوقد بالكسرة وتجزم بالسكون ثلاثة جمع يا والاسم الذي والفعل آخر يجزم. Siapa yang berani baca sendirian lancar dari al-mu'rabatu qisman? Ya. Antum coba. Ya. Al-mu'rabatu qisman. Qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Al-fi'l al-ismul mufrad wa jam'u taksir wa jam'u taksir. Terus falfa'u bidhammati wa tunsabu bil fathati wa tuqadu bil kasrati wa tuzamu bil bisukun. Ya. Wa haja an dhalika thalathatu asya'i. Asya'a. Asya'a. Ya. Jam'ul mu'annath salim yunsabu bil kasrati. Ya. Ismul ladzi la yunsarifu yuqadu bil kasrati bil fathati. Wal fi'lul mudhari' al mu'tal akhir yuzamu fi hadzi akhirih. Ya, siapa lagi? Ya. Faslun al-mu'rabatu qismani. Qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi. Fal ladzi yu'rabu bil harakati arba'atu asya'a. Al-ismul mufradu wal jam'u at-taksiri wal jam'ul mu'annath as-salimi. Salimu. Salimu wal fi'lul mudhari الذي لم يتصل بآخره شيء وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء جمع المؤنث السالم ينصب بال جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة والفعل المضارع المعتل الاخر اخري معتل الاخر يلزم بحذف اخره. Siapa lagi? Ya. Al-mu'rabatu qisman. Qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Fal ladzi yu'rabu bil harakat arba'atu anwa'. Ya, bisa ada yang anu, ada yang enggak apa-apa. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يا وكلها وتنصب بالفتحة يا وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون يا وخرج ثلاثة أشياء يا ya jamul muannats salim yunsabu bil kasra ya wal ismul ladzi la yansarif yukhfadu bil fathah ya wal fi'lul mudhari' al-mu'tal al-akhir ya yujzamu yujzamu bil bihafi akhir ya bihafi akhir. Yang lain ya, terus dilatih ya, kalau sering menghafal insyaallah cepat ya, kayak sumur jarang dipakai keruh ya, kalau sering diambil ditimbe jernih hafalan juga, kalau sering dilatih ya semakin cepat biasanya ya. Baik, kita lanjutkan ya. Walladhi, pada pertemuan yang lalu kita membahas ataupun membaca kesimpulan dari kalimat-kalimat yang di-i'rab dengan apa? Huruf-huruf. Ya, sekarang kita dengan harokat-harokat. Ya, sekarang kita akan baca kalimat-kalimat apa saja yang di-i'rab dengan huruf. Walladhi yu'raf, walladhi yu'rabu ya. Di sini salah tulis nih, yu'rafu di sini ya. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع. والذي dan yang, saya terjemahkan satu persatu ya biar antum tahu artinya, maknanya dan juga cara menerjemahkannya. والذي dan yang يعرف يعرب diعرب بالحروف dengan huruf أربعة أنواع, ada empat macam. أنواع bentuk jamak dari apa? Dari نوعٌ ya. Yeah. Nau'un jamaknya apa? Anwa'. Kalau asya jamak dari apa? Syai'un. Ya, di nuskhah, satu nuskhah tulisannya asya, di nuskhah yang lain pakai anwa' ya. Yang enggak jauh, yang maksudnya sama. Ya. Ini ada yang salah cetak. Saya ulangi, walladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Dan yang di-i'rab dengan huruf-huruf ada empat macam. Huruf bentuk jamak dari apa? Harfun, ya. Dan yang di-i'rab dengan huruf-huruf ada empat macam. Ya. At-tasniyah itu yang pertama tasniyah. Tasniyah itu masdar dari apa? Sanna yusanni tasniyah. Seperti robba yurabbi tarbiyah, ya kan? Betul enggak? Ya. Soffa yusoffi tasfiyah. At-tasniyah, yakni musanna. Isim yang menunjukkan apa musanna? Dua, muzakkar atau musan muannas dengan tambahan apa? Alif dan nun, rajulan, al-muhammadan atau ya dan nun, rajulaini, baitaini ya. Wa jam'ul muzakkar salimu, dan jamak muzakkar as-salim. As-salimu di dhammah karena dia sifat bagi jam'u ya. Sifat bagi jam'u. Jam'u kan di sini rafa' dhammah ya. Maka dia as-salimu ikut dhammah. Jadi dia bukan sifat bagi muzakkar. Ya. Jam'ul muzakkar salimu, jamak muzakkar salim. Masih ingat jamak muzakkar salim? Hah, apa yang menunjukkan lebih dari dua untuk muzakkar dengan tambahan apa? Ya, di akhirnya waw dan nun ataupun ya dan nun. Ya. Wal asmaul khamsah, dan isim-isim yang lima. Masih ingat apa saja isim-isim yang lima? Abuka, akhuka, hamuki, wafuka, wadhu, wadhu malin. Wal af'alul khamsah, dan fi'il-fi'il yang lima. Masih ingat definisi dari af'al khamsah? Setiap fi'il mudhari yang akhirnya bergandengan dengan apa? Aliful itsnain ataupun wajama ataupun ya al-mu'annas al-mukhatabah. Jadi yang di-i'rab dengan huruf-huruf dari kalimat-kalimat ada empat macam. Yang pertama tasniyah musanna. Contohnya ya. Datang dua orang laki-laki, apa bahasa Arabnya? Ja'a rajulani. Ja'a rajulani, i'rabnya bagaimana? Ja'a fi'lun madin mabni di atas alal fathi. Rajulani i'rabnya sebagai fa'il marfu wa alamatu raf'ihi al alif niabatan 'anid dhom mali annahu musanna. Bisa kan i'rabnya? Iya. Qala rajulani dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an disebutkan qala rajulani min alladziina yakhafuna an 'amala Allahu 'alaihima. Ya, rajulani i'rabnya sebagai apa? Fa'il dari qala. Ya. Mudah kan? Bisa mendatangkan contoh yang musanna, yang marfu atau yang majrur? Boleh, yang mansub juga boleh. Dalam Al-Qur'an juga boleh atau di luar Al-Qur'an juga boleh, silakan. Contohnya apa? Hah? Yang musanna. Saya membangun dua rumah. Banaitu apa rumah? Ya, baitaini. Ya, baitaini, baitun satu rumah. Kalau dua rumah ditambahkan apa? Ya dan nun karena dia mansub. Baitaini. Mansub dan nasabnya ya sebagai ganti dari fathah li'annahu musan musanna'ah. Yang lain ada yang mau menambahkan contohnya? Hah? Saya melewati apa? Dua masjid, jadi apa? Marartu bi masjid, bi masjidaini. Saya melewati dua gunung, marartu bi. Ya boleh ini pendaki gunung berarti ini ya. Lumayan itu. Bisa kan? I'rabnya bagaimana? Marartu bi masjidaini, masjidaini. Ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al ya niabatan anil kas li annahu musan. Seperti itu. Kalau ditambahkan nun iwadun anit tanwin fi mufradih, nun sebagai ganti dari tanwin di mufradnya. Kemudian jam'ul mudzakkar salim, contoh kan? Jam'ul mudzakkar salim yang marfu dalam Al-Qur'an juga banyak. Apa? Ja'a al-muslimuna, ja'a fi'il madhi, kalau fi'il madhi hukumnya mabni, tetap. Di sini tetapnya di atas fathah. Al-muslimuna sebagai fa'il. Fa'il. Mar. Fa'alamatu raf'ihi. Al-wawu niyabatan. Li'annahu. Jam'ul mudhakaris salim. Gitu. Nunnya seperti biasa. Ewadun anit tanwin fi mufrodi. Bisa. Contoh yang lain. Yang mansub. Nah. Dalam Al-Quran boleh. Hadis boleh. Atau bikin sendiri. Silakan. Contohnya boleh. Apa? Ra'aitul muslimina, ra'aitu isi fi'lan fa'il, al-muslimina maf'ulun bih. Bagaimana hukumnya maf'ulun bih mesti? Mansub alamatu nasbihi al ya niabatan anil li'anna anil fathah. Iya kan mansub li'annahu musan bukan jamul mudzakaris salim ya. Mudah kan? Yang majrur ya marartu bil Muhammadina, bil Muhammadina, saya melewati para Muhammad. Ya, Muhammad al-Muhammadina ismun majrurun bil ba. Tanda jarnya apa? Al, yani apa anil kasra li annahu jamul mudzakkaris salim. Wal asmaul khamsah. Contoh kan? Asmaul khamsah. Hah? Ja'a abuka, ra'aitu hamaka ataupun akhaka, marartu bi dzi malin atau dzi ilmin. I'rabnya bagaimana? Ja'a buka. Abuka. Fa'il mar. Wa alamatu rafi. Niabah. Li'annahu. Ya wa huwa abu. Mudaf kaf. Amir muttasil mabni alal fat. Fi mahalli. Jarrin mudafun. Ilai. Iya. Ra'aitu abaka. Abaka. Maf'ulun. Bih. Mansub. Wa alamatu nasfi al. Al-alif abaka. Al-alif niabatanil fathah. Liannahu min asmil khamsa. Wahuwa aba mudaf kaf. Damir muttasil mabni. Iya. Alal fat. Fi mahali mudafun ilaihi. Iya. Bisa kan? Gampang ya. Ini sudah lewat. Ini ulasan saja. Al-afal khamsa. Contoh afal khamsa. Afal khamsah contohnya apa? Afal khamsah yang marfu bagaimana? Nih, kaum muslimin sedang sholat di masjid. Apa bahasa Arabnya? Al-muslimuna yusalluna fil masjid. Ya. Para siswa itu sedang belajar di madrasah, di sekolahan. Berarti apa? At-tullabu sedang belajar. Apa? Yadrusuna fil madrasati. Iya. Apalagi? Iya. Akhirnya bagaimana? Al-muslimuna yusalluna. Al-muslimuna. Kalau ada isim yang mengawali jumlah itu disebut dengan mubtada. Hukum mubtada mesti mar. Marfu. Di sini tanda rafanya apa? Al-wawu. Sebagai ganti dari? Dhamma. Kenapa dia jamak mudzakkar salim? Yusalluna. Fi'lun mudhari'un marfu. Kenapa yusalluna marfu? Karena kosong dari penasab dan penjazam. Wa'alamatu rafihi thubutu an-nun niabatan anid-dham mali'annahu minal afalil khamsa. Al-wawu dhamirun muttasilun mabni ala sukun fi mahalli rafin fa fa'il. Ya itu kayak gitu. Nah, kalau mau disempurnakan lagi, jumlah fi'liyah dari yusallun itu pada mahalnya rafa khobar. Nanti insyaallah ada pembahasan khusus. Belum dibahas, mau ada khobar belum. Tapi ya kita kenalkan dulu. Ya. Ya, kemudian ya paham ya? Yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Insyaallah bisa. Ya. Sudah kita lewatkan itu pembahasannya. Ini ulasan. Ah, i'rabul musanna. Nah, ini diulang lagi. Fa'amma. Ya, dirinci lagi. I'rabul musanna. I'rabnya isim musanna. Sekarang enggak aneh kan? Enggak asing kan musanna itu apa? Ya. Isim yang menunjukkan kepada dua muzakkar muannats dengan tambahan apa? Alif dan nun. Ya, ataupun ya dan nun. Apa bedanya antara musanna yang mansub dan majrur dengan jamak muzakkar salim yang majrur dan mansub? Saya melihat dua orang muslim. Bahasa Arabnya apa? Ra'aitu muslimain. Saya melihat beberapa orang muslim. Ra'aitu muslimina. Bedanya apa? Sebelumnya kalau untuk musanna di fathah, setelahnya di kasrah. Kalau itu jamak muzakkar salim, sebelumnya di kasrah, setelahnya di fathah. Itu bedanya ya. Muslimah ini dua orang muslim, muslimina beberapa orang muslim. Ya. Fa amma tasniyatu fa turfa'u bil alifi wa tunsabu wa tuhfadhu bil ya. Adapun tasniyah, maka tasniyah dirafa'kan bil alifi dengan alif. Tadi ja'a rajulani, qala rajulani. Ya. Wa tunsabu wa tuhfadhu bil ya'i. Tunsabu dinasabkan. Tasniyah musanna dinasobkan juga, dikhofadkan sama dengan apa? Ya. Ketika nasob dan ketika apa? Khofad musanna itu dengan ya. Ya. Ru'aitu muslimaini. Saya melihat dua orang muslim. Ru'aitu rajulaini. Nah, ini mansub. Dan nasabnya apa? Ya. Ya, karena dia musanna. Dijarkan marartu bi muslimaini. Marartu bi rajulaini. Dengan ya juga. Ini sudah lewat kan? Ya, sudah lewat ulasan ini. Ya. Agak cepat aja berarti ya. I'rabu jam'il muzakkar salim, i'rabnya jamak muzakkar salim. Ya. Bisa dipahami? Jadi i'rabnya musanna dengan apa? Tanpa melihat buku, dengan huruf. Dengan huruf apa? Alif ketika rafa, dengan huruf apa? Ya ketika nasab dan jar. Udah ingat-ingat ya. Ya. Insyaallah enggak ada yang kesulitan kan untuk menjadikan isim yang mufrad tunggal jadi musanna. Iya. Kalau imra'atun musannanya apa? Imra'atani atau imra'ataini. Mudah kan? Kitabun jadi apa? Kitabani atau kitabaini. Itu kan. Kemudian wa amma jam'ul mudzakkar salimu fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i. Ini pelajaran i'rab ini. Kenapa jam'u dibaca dhammah? Iya. Al-mudzakkari dibaca kasrah. Itu pelajaran nahu i'rab. As-salimu kenapa di dhammah bukan as-salimi? Wa amma jam'ul mudzakkari salimu, adapun jamak mudzakkar salim, jamak itu mubtada dia. Maka dia apa? Marfu'. Iya, dan dhammah dan dia mudhaf, al-mudzakkari mudhafun ilai as-salimu, dia sifat bagi jam'u yang marfu', maka dia ikut marfu'. Adapun jamak wa amma jam'ul mudzakkari salimu, adapun jamak mudzakkar salim, masih ingat ya insyaallah ya definisinya dan juga bentuk contoh-contohnya tergambar kan. Jamak mudzakkar salim Pak, masih ingat contohnya apa? Jamak mudzakkar salim contohnya apa? Muslimuna. Iya, apa lagi? Mu'minuna, mudarrisuna, apa lagi? Muhammaduna, itu mudzakkar salim yang dijamakkan dengan waw dan nun atau ya dan nun gitu. Adapun jamak mudzakkar salim, maka jamak mudzakkar salim dirafa'kannya dengan waw. Ja'a al-muslimun, datang kaum muslimin. Zahaba, telah pergi, apa lagi? Al-muhammadun, itu para Muhammad. Dan dinasabkan juga dijarkan, dikhafadkan dengan apa? Ya. Ra'aitu al-muslimina, marartu bi al-muslimina. Ya, hadara al-muslimun. Ya. Qad aflahal mu'minun. Boleh enggak? Ya, ini kalau di selain Al-Qur'an kita bikin kalimat aflaha al-mu'minin, boleh enggak? Aflaha al-mu'minin. Ya enggak boleh. Kenapa? Karena ini fa'il, yang namanya fa'il harus di rafa'kan. Tanda rafa'nya apa? Wawu. Kenapa? Dia jamak mudzakkar salim. Ya, banyak kan dalam Al-Qur'an juga ya. Ya. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina. Enggak boleh dibaca al-mu'minuna. Kenapa? Di masuk huruf jar an. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ya, majrur al-mu'minin. Kemasukan huruf jar an. Tanda jarnya apa? Ya, sebagai ganti dari kas. Kenapa? Karena dijamak mudzakkar salim. Ya. Tergambar satu contoh pun enggak apa-apa. Yang lain tinggal kiaskan. Ya. Kemudian i'rab al-asma'il khamsah. I'rabnya isim-isim yang lima. Ya. Wa ammal asma'il khamsah, adapun isim-isim yang lima, maka turfa'u fa turfa'u bil waw. Maka dirofakannya dengan wawu. Ja'a abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa dhu malin. Ya, gitu. Wa tunsabu bil alifi wa tuhfadu bil ya, dan dinasabkan dengan alif. Ra'aitu abaka wa akhaka wa hamaka wa faka wa dha malin. Fathah semua. Iya. Wa tuhfadu bil ya, dan dikhafadkan dengan ya. Marartu bi abika wa akhika wa hamika wa fika wa dhi malin. Semuanya itu majrur semua. Tata jarnya ya semua. Kenapa? Semuanya apa? Minal asma'il khamsah. Insyaallah enggak sulit kan? Ya. Selesai berarti pembahasan tentang kalimat-kalimat yang di i'rab dengan huruf. Satu lagi. Yaitu i'rab al-af'al al-khamsah. I'rabnya fi'il-fi'il yang lima. Apa nama yang lebih bagus daripada af'al khamsah? Al-amthilah al-khamsah. Contoh-contoh yang lima. Kenapa? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, itu lebih bagus disebut dengan amthilah khamsah daripada afal khamsah. Karena itu sekedar contoh saja dikiaskan. Di situ banyak sekali, enggak ada batasnya fi'il-fi'il. Tinggal dikiaskan. Enggak terbatas pada fi'il-fi'il ini, ya. Kalau dikatakan afal khamsah terkesan hanya fi'il-fi'il ini saja ya. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, padahal yang lainnya bisa dikiaskan. Sehingga yang lebih tepat apa? Amthilah al-khamsah. Al-amthilah, al-amthilah al-khamsah. Wa amma al-af'alul khamsatu, adapun fi'il-fi'il yang lima. Masih ingat apa sebutkan? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna. Kalau dari yajlisu jadi apa? Yajlisani, tajlisani, yajlisuna, tajlisuna, tajlisina. Yanamu, tidur. Yanamani, tanamani, yanamuna, tanamina. Ya. Yardo, yardoyani, tardoyani, yardouna, tardouna, tardoyina, tardoy, tardoyina, ya, tardoyina, ya, dan seterusnya. Ya, adapun fi'il-fi'il yang lima, maka dia dirofakkan dengan nun. Ya, apa contohnya? Rofak dengan nun? Ar-rijalu. Kaum laki-laki itu apa? Ya'maluna. Apa? Mengerjakan apa? Amalan solihan. Sudah mengerjakan amal soleh. Ya, kerja bakti misalkan. Ya'maluna. I'rabnya apa? Fi'lun. Mudhari' marfu. Kenapa? Litajarrudihi. Jangan asing. Litajarrudihi. Litajarrudihi. Jangan sampai ini sudah berulang-ulang. Terus enggak tahu apa litajarrudihi. Jangan sampai. Kalau ada yang belum paham. Satu kalimat. Belum ngerti. Artinya tanyakan. Ya, karena itu. Nanti tambahan ilmu itu nanti ada lagi. Litajarrudihi, karena dia kosong sebelumnya dari penasob dan penjazem. Tanda-tanda rofanya apa? Thubutu nun, adanya nun. Ya'maluna. Iya. Ini apa? Anidhamma li'annahu minal amthilatil khamsah. Kalau mansub. Ar-rijalu dikasih lan. Jadi apa? Tadi kan ar-rijalu ya'maluna soliha. Kalau sekarang dikasih lan. Ar-rijalu lan. Ya'malu solihan. Dinasobkan oleh lan. Tanda nasabnya apa? Membuang nun. Adapun di situ yang malu wawunya apa? Fa'ilnya. Dhamir mutasil. Mabni di atas sukun sebagai fa'il. Dijazmkan dengan membuang nun juga. Ar-rijalu lam. Ya'malu soleha. Iya. Bisa dipahami nih? Mudah enggak? Paham? Ya. Yang belum paham silakan ditanyakan. Nah, nanti pembahasan berikutnya tentang fi'il-fi'il dan macam-macamnya. Ada fi'il mudhari, fi'il madhi, fi'il amr. Ya, pembahasan berikutnya insyaallah itu. Di sini ada latihan-latihan barangkali antum mau mengasah pengetahuan yang sudah didapat itu bisa enggak dipraktekkan. Ya, maka saya bacakan. Atau gimana Pak? Enggak, ini tinggal antum sebutkan aja. Tinggal jawab aja. Banyak ini nanti kita bacakan. Dari mana ya? Nah, lanjutan yang kemarin. Nih, saya bacakan ada teks, antum sebutkan. Ya, isim-isim, nama atau ya, nama-nama ataupun nama-nama tempat, nama-nama orang yang dia mamlu minas sharaf. Siap? Kharaja, lihat, sebutkan isim yang dia mamnu minas sharaf, terhalang dari sharaf. Kharaja ahlu Yathriba listiqbalir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ada enggak? Apa itu? Yathriba. Keluar penduduk Yathrib untuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang di sini gharib musharif? Yathrib. Kenapa dia gharib musharif? Alasannya apa? Pertama alam, nama satu negeri. Yang kedua apa? Bukan Yathrib. Apa? Apa? Pertama apa tadi? Alamiah. Dengan apa? Nama negeri Yathrib. Oh Jumaya ya. Ajam ya. Yathrib ya. Ahli Yathrib. Oh, sekarang namanya apa? Madinah ya. Iya. Nah itu. Kemudian wantadhara rijalu masna wa thulasa wa ruba. Kemudian kaum laki-laki menunggu kedatangan Rasulullah ini menunggu masna wa thulasa wa ruba, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Mana yang gharib musharifnya? Ya masna thulasa. Kenapa masna thulasa ruba wa musharif tidak bisa tanwin? Pertama sifat dengan apa? Adil. Iya. Alimu bi usuli Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tahu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah Madinah. Ba'da hadhihi ar-rihlati al-mudniyah baina kusbani tihamata wa sukhuriha. Mana? Tihamata. Qarun musharif. Kenapa? Alamiah dengan ya dengan ta. Iya. Dengan ta ni dengan ta. Iya. Kemudian laqad hajara min Makkah ila Yathrib liyuqima fiha. Nabi berhijrah dari Makkah ke negeri Yathrib untuk mukim di dalamnya. Mana isimnya qarun musharifnya? Min Makkata. Irobnya bagaimana? Min Makkata. Makkata ismun majrur dengan min tanda jarnya apa? Fathah. Bukan kasroh. Kenapa dia? Ghairu munsharif. Ilahnya apa? Alamiah dengan Makkah. Apa tak nih dengan tak ya? Makkah. Ya. Nah itu. Kemudian cari yang lain. Ya. Ah, sebut keluarkan dari contoh-contoh berikut ini isim yang dia mamlu minas sharf. Mulai sebutkan sebabnya. Ya, qif minal umuri mauqifan awsata mu'tadilan. Bersikapilah segala urusan dengan sikap yang pertengahan dan adil. Mana? Qif minal umuri mauqifan awsata mu'tadilan. Mana? Mauqifan musharif pada tanwinnya mauqifan. Awsat. Ya, awsat. Gharib musharif kenapa? Sifat. Yang kedua wazan fi'il. Awsat ahsan itu ya. Ya, lihat. Contohnya kayak idza sya'arta bi annaka 'atshanu faqsid mantiqatan 'ulya naqiyatan miyahuha. Jika kamu merasa bahwasanya dirimu sedang kehausan, faqsid, maka berjalanlah menuju satu daerah yang tinggi, naqiyatan miyahuha, yang airnya jernih. Mana sini? yang gharam suarif atshanu. Kenapa gharam suarif? Wasifat dengan atshanu. Taman alif dan nun. Ya. Udhunu syirir. Ya, udhunu syirir. Somma ula tasma'ul maw'idhata mitla hajarin asomma. Mana di sini? Udhunu syirir somma'u la tasma'ul maw'idhah mitla hajarin asomma. Telinga-telinga yang syirir, telinga-telinga orang-orang yang jelek, summa tuli, tidak bisa mendengar peringatan, seperti batu asom. Ya. Apa di sini? Mana? Somma. Kenapa dia? Sifat dengan apa? Somma'u. Alif ta'nits mamduda dia. Satu aja ilahnya. Kemudian apa lagi? Asomma. Kenapa itu? Asomma. Karena dia sifat dengan wazan fi'il. Asomma. Af'alu sama. Nah, sekarang yang berikutnya. Yuhallawna fiha min asamiro min zahabin wa lu'lu'a. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a. Mereka ahlul jannah di dalam surga dikasih hiasan dari emas-emas dan mutiara-mutiara. Mana? Asawira. Kenapa? Gharamun suarif? Asawira. Wazan apa? Asawira. Mafa'ila. Sighamun ta'al jumu'. Ya. Ternyata praktiknya gak mudah juga ya. Lagi inna awwal baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata. Mana di sini ya musharif? Bakkah. Kenapa? Alamnya dengan ta'nits. Ya, yang kelihatan aja. Sekarang wa qala alladhi ishtarahu min Misra, bukan min Misran. Mana yang ya musharif? Misra kenapa? Alam nujumah. Ya. Masyaallah. Sekarang qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin. Arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin. Mana yang gharamun sharif? Fil madaini. Munsharif atau gharamun sharif? Madaini. Madaini. Maksudnya apa? Mafail. Munsharif apa enggak di sini? Fil madaini. Munsharif kenapa? Masukkan alif lam fil madaini. Iya. Madinah, jamaknya Madain. Madinah itu kota, jamaknya Madain. Yamshuna fi masakinihim. Mana yang gharamun sharif? Masakin. Di sini menjadi munsharif kenapa? Diidofahkan kepada hak masakinihim. Nah, ini latihannya. Ya. Yattayyaru bi Musa. Dan Al-Quran semua ini. Yattayyaru bi Musa wa man ma'ah. Mereka, Bani Israel bertatayur dengan Nabi Musa dan yang bersamanya, ataupun Fir'aun bertatayu dengan Nabi Musa dan yang bersamanya. Mana di sini yang gharamun sharifnya? Musa. Kenapa? Alamiah nama dengan apa? Ujumah. Itu. Ya. Ah, sekarang sebutkan kenapa dijarkan ini isim-isim gharamun sharif ini. Kenapa dijarkan? Sebutkan dulu isim gharamun sharifnya, kemudian kenapa dijarkan. Dalam Al-Qur'an juga ini. Surat Yusuf, qala ja'alni 'ala khaza'inil ardi. Mana? Khaza'ini. Kenapa dia gharamun sharif? Wazan sighah muntal jum khaza'ini mafa'il. Kenapa di kasrah bisa khaza'ini? Diidhafahkan khaza'inil ardi. Iya. Iya. Khaza'inil ardi. Khazanah khaza'in. Ya. Ataupun khizanah. Ya, lagi. Inna as-safa wal marwata min sya'irillah. Kok bisa dikasrah? Padahal sya'ir adalah sigha apa? Muntahal jumu'. Syi'ar, jamaknya apa? Sya'ir. Kenapa dikasrah? Sya'irillah. Karena diidhofahkan. Munsharif lagi dia. Ya. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi. Padahal dia majalis. Orang munsharif atau munsharif? Aslinya majalis. Orang munsharif kenapa? Sighah muntahal jumu. Kenapa menjadi munsharif? Kemasukan al. Minallahi dzil ma'ariji atau ma'arija. Ma'ariji kenapa? Kemasukan alif lam. Gitu. Ya. Prakteknya itu. Ya kadang kita bisa ya paham ya teorinya, pas praktek kok bingung gitu. Ya. Min banati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Zainabu wa Ruqayyatu wa Ummu Kulthum. Mana yang bermusarif? Min banati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Zainabu, di antara anak-anak perempuan Rasulullah Zainabu wa Ruqayyatu wa Ummu Kulthum. Mana yang bermusarif? Zainab, kenapa? Ya, karena alamiah nama. Yang kedua, taknis apa? Maknawi, maknanya muannats. Yang kedua Ruqayyah, apa? Alamiah nama dengan ya dengan tak taknis ya, atau dengan makna juga taknis. Ummu Kulthum, kenapa munsharif Ummu Kulthum? Karena dia diidhofahkan Ummu Kulthum. Iya kan? Bisa jadi Umma Kulthum, bisa Ummi Kulthum. Iya, kenapa diidhofahkan dia? Ya, banyak di sini contohnya, bagus juga ini kitabnya. Hiwar cuma 1046 halaman. Kayak contoh-contohnya sih. Ya. Ya, yes, ada yang mau ditanyakan? Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan yang belum paham atau kurang jelas dari awal pembahasan ditanyakan. Nanti insyaallah pembahasan berikutnya masuk kepada fi'il. Hah? Nih. Disebutkan ya, saya bacakan satu ayat. Nanti antum jawab ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Di sini ada enggak yang sudah kita pelajari? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sebutkan yang sudah kita pelajari apa saja. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Tara. Apa pembahasannya kaitannya dia? Fi'il mudhari yang apa? Majzum. Dijazimkan dengan apa? Lam. Tanda jazimnya apa? Membuang? Alif. Ro'a. Melihat. Fi'il mudhari apa? Yaro. Dikasih lam. Kalau untuk saya, yaro berarti apa? Aro. Kalau untuk kamu, taro. Dikasih lam? Taro. Alam taro. Berarti i'rabnya bagaimana? Taro. Fi'ilun mudhari'un majzum dengan lam. Tanda jazimnya membuang alif. Pada akhirnya. Apalagi yang sudah kita bahas? Ashab. Ashabi. Contoh apa? Mufrad, muzakkar, musanna atau apa? Silahkan sebutkan. Ashab. Betul apa itu? Jamaah apa? Taksir dari apa? Sahib. Ashab. Dari sahib, pemilik. Majrur dia. Di ashabi. Dengan apa jarinya? Dengan ba. Tanda jarinya apa? Kasra ashabi. Alfili. Isim apa alfili? Muf. Mufrad, majrur. Tanda jarinya apa alfili? Kasro sebagai mudhafun ilaih. Apa saya sesemutan ya? Kemudian apa lagi? Rabbuka. Irobnya apa? Alam belum ya? Fa'il ya? Belum bahas ya, nanti insyaallah gak apa-apa. Dia isi mufrad fa'il marfu kan? Fa'ala rabbuka. Alam taro, tidakkah engkau perhatikan, tidakkah engkau melihat apa yang diperbuat oleh Rabbmu Allah SWT terhadap pasukan bergajah. Ya. Contoh yang lain. Ya. Biar hidup anunya. Ya. Alam nasr juga sama, itu majzum dengan lam, tanda jazmnya apa? Sukun. Wala tamshi fil ardi maraha. Mana? Tamshi aslinya apa tamshi? Tamshi masya mudhorinya apa? Yamshi. Kalau untuk anta tamshi dimasuki la nahiyah majzum. La nahiyah antara yang majzum bukannya lam tapi la nahiyah. Ya. La tamshi, jangan kau berjalan di muka bumi ini dalam kondisi berbangga diri. Tamshi itu majzum dengan la nahiyah. La nahiyah itu majzum, nanti ada bahasanya sendiri. Tanda jazmnya apa tamshi di sini? Membuang ya pada akhirnya. Itu. Fal yad'u nadiya. Mana sini? Yad'u. Ya jazm dia. Aslinya apa? Da'a yad'u. Dikasih lamul amr maka jazm. La fal itu lam amr, fal yad'u tanda jazmnya apa? Membuang wawu. Enak kan ayat-ayat ya? Sebutkan nih afal khamsah mana nih? Ya sebutkan afal khamsah mana? إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. Mana? Afal khamsanya ada enggak? Kalau enggak ada jujur aja enggak ada. Yang enggak tahu jujur enggak tahu enggak apa-apa. Ulang ya. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Yurida itu asmul khamsah. Aslinya apa? Yuridani. Dia dijazmkan oleh in syartiyah jazimah. Itu diantara penjazm nanti insyaallah dibahas in syartiyah. Tadinya yuridani dimasuki in jadi yurida. Majzum tadi jazmnya jazmnya apa? Membuang nun gitu. Contoh yang lain. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Mana? Takhafa aslinya apa? Takhafani. Kenapa dia jazm? Dimasuki la nahiyah nanti insyaallah bahasannya. Tuh antum kalau pembahasan sebelumnya sudah tahu enak kan? Tuh. Disebutkan teman-temannya lam apa saja, teman-temannya lan apa saja. Iya, sebenarnya antum i'rab tahu gitu loh, tanda-tanda i'rab harus tahu. Iya, i'rab yang dengan huruf apa saja, i'rab yang dengan harokat apa saja. Iya, itu sangat membantu ya setelahnya. Ada lagi, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Ada berapa di sini? Ada dua amsalatu khamsah. Yang pertama taf'alu, lan taf'alu. Lam taf'alu, i'rabnya bagaimana? Fa illam taf'alu, taf'alu. Fi'lun mudhari'un majzumun dengan apa? Lam. Tanda jazmnya apa? Membuang nun dari akhirnya. Aslinya apa? Taf'aluna wa lan taf'alu. Taf'alu bagaimana i'rabnya itu? Walan taf'alu? Apa mansub atau majrur atau apa? Mansub dengan lan. Tanda nasabnya apa? Hadfun nun, membuang nun juga. Aslinya apa? Taf'aluna. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih. Mana? Iyakunu. Mana? Yakunu. Aslinya apa? Yakununa. Kemasukan in majzum dengan buang nun. Banyak dalam Al-Quran ternyata ya. Ada lagi enggak nih? Wala takhafi wala tahzani. Hah? Ada berapa? Ada satu. Hah? Ada dua betul ya? Ahsan, ada dua. Yang pertama, takhafi. Aslinya apa? Takhafina. Dijazmkan dengan la nahiyah. Dibuang apa? Nunnya. Tadinya takhafina. Dikasih la, la takhafi. Yang kedua, tahzani. Aslinya apa? Tahzani. Nak, jangan kau takut, jangan kau bersedih. Ya, itu contoh-contohnya ya. Di antara contoh dalam Al-Quran yang mencakup beberapa keadaan dari afal khamsa, ada yang rofa, ada yang nasab, ada yang jazm adalah lihat. Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Di sini terkumpul asmul khamsa yang marfu ada, afilul khamsa ya, afilatul khams af apa? Amsalatul khamsa atau afal khamsa yang marfu ada. Yang mansub ada, yang majzum ada, ya kan? Wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka suka untuk dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka kerjakan. Enggak mengerjakan kebaikan tapi pengen dipuji. Ya. Wa yuhibbuna yang pertama, marfu, mansub atau majrur atau majzum? Marfu. Tanda rofanya apa? Nun yuhibbuna. Kosong sebelumnya dari penasab dan menjadi an yuhmadu. Iramnya apa yuhmadu? Mansub dengan Dengan tanda nasabnya apa? Membuang nun. Bima lam yaf'alu. Lam yaf'alu? Majzum. Kenapa majzum? Masuki lam. Tanda jazmnya apa? Jadi kayak gitu. Kalau misalkan antum menghukumi satu kalimat ini marfu majzum, sebutkan alasannya. Amilnya apa? Penisilannya tandanya. Ya seperti itu. Ya. Masih banyak latihan-latihan masih banyak sini. Ya. Waktu sudah berjalan panjang nih. Insyaallah berikutnya kalau masih kurang puas ya kita bacakan lagi nanti latihan-latihan berikutnya. Ya enggak apa-apa ya kita setelah selesai baca ya latihan-latihan. Ya subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.